na fabalsa wasi maneza wa kada fabalisa me te bai u asoka bawa sino lawa ira satu ama nuara u era era bawa noga ena fahu sada hatia mana nilauku hatia hiu falua teno ila samasa oh ila hatia Teno ilah sama-sama